Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'ad. Oleh Syekh Imamul Kabir Abu'l Husayn Muslim bin Hajjaj Al-Qushayri Al-Naisaburi fi sahihi fi kitabil iman babu bayanil waswasati fil iman wa ma yakuluhu man wajadha. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل جرير عن سهيل عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان. الإمام مسلم berkata كتاب الإيمان باب بيان الوسواس في الإيمان, باب penjelasan tentang gangguan atau bisikan-bisikan dari syaitan tentang keimanan seseorang. Wama yaquluhu man wajadaha, dan apa yang harus dikatakan bagi seseorang yang menemukan bisikan-bisikan itu dalam hatinya. Berkata Muslim rahimahullah, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, dia berkata, Jarir menceritakan kepada kami dari Suhail dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Dia berkata, ja'a nasun min ashabin Nabi SAW, datang sebagian orang menemui Nabi SAW. Fasa'aluhu, maka mereka bertanya kepada Nabi, inna najidu fi anfusina, sungguh benar-benar kami mendapati dalam diri kami, ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih, yang mana salah seorang kami begitu berat untuk mengucapkannya, begitu besar baginya untuk mengucapkan hal tersebut. Qala waqad wajadtumuhu, maka Nabi bertanya, apakah kalian telah mendapatinya dalam diri kalian? Qalu na'am, mereka mengatakan ya. Qala dzaka sharihul iman, kata Nabi, itulah keimanan yang jelas, sharihul iman. Kadang-kadang seseorang datang bisikan-bisikan syaitan kepadanya sampai pada tingkat terakhir, siapa yang menciptakan Tuhanmu Allah? Dari mana dia berasal? Mengapa dia ada? Siapa yang mengadakannya? Jika sudah sampai kepada tingkat itu, maka hendaklah seorang ya berpaling daripadanya. Dan itulah yang mampu dilakukan syaitan. Manakala syaitan tak mampu mengganggu manusia, ya, maka dia akan berusaha memberikan bisikan-bisikan ke dalam hatinya. Maka seorang mukmin yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang terlintas hal-hal semacam ini yang mana dia tak sanggup mengucapkannya. Berat baginya mengucapkan karena perkara besar baginya. Beratnya seorang mukmin untuk mengucapkan kata-kata ini yang bisa mengeluarkan dia daripada Islam, ya, adalah merupakan bentuk sharihul iman. Itulah menunjukkan iman yang sempurna. Syaitan hanya mampu mengganggu sampai tingkat bisikan semata, waswasa, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberikan bisikan-bisikan di hati manusia, hanya sampai pada tingkat waswasa. Kewajiban seorang jika menemukan hal ini hendaklah diperpaling, jangan dilanjutkan, hendaklah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan dengan penjelasan hadis berikutnya. Tafadhal Ustaz. Qala wa haddatsana Muhammad ibn Bashar wa haddatsana ibn Abi Adi عن شعبة تحويل قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيك كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم ini jalur pangkuat lainnya. Imam Muslim menyebutkannya dari jalur Abu Hurairah juga ujungnya dari sahabat Nabi dengan matan yang sama dengan hadis di atas. Naam. Qala hadatsana Yusuf bin Ya'qub As-Saffar qala hadatsani Ali bin Al-Tham an Su'ayr bin Al-Khimsi an Mughirata an Ibrahim an Al-Qamata an Abdullah qala سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. نعم. Adapun jalur pengkuat lainnya dari sahabat yang lain yang ujungnya dari Abdullah bin Mas'ud dari Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud Nabi ditanyakan tentang perkara ini Nabi mengatakan tilka mahdul iman itulah kesempurnaan iman. Ya. Ini adalah jalur kedua dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Sebelumnya daripada Abu Hurairah dengan matan yang sama kecuali perbedaan sedikit di kata-kata tilka mahdul iman itulah kesempurnaan iman. Naam. Qal hadatsana Harun bin Ma'rufi Ma'rufin wa Muhammad bin Abbad wal labzu li Harun qala hadatsana Sufyan an Hisham an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجر من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. Nah, ini lafaz yang lebih jelas tentang makna waswasah yang diinginkan dalam hadis ini. Muslim meriwayatkan dia berkata Harun bin Ma'ruf dan Muhammad bin Abbad yang menceritakan kepada kami dan lafaz Harun bin Ma'ruf keduanya berkata Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisham dari ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu yatasaalun orang akan selalu bertanya terus menerus tak berhenti bertanya hatta yuqala sampai datanglah pertanyaan hadza khalaqallahul khalqa ini makhluk semua adalah Allah yang menciptakannya faman khalaqallah siapa yang menciptakan Allah ya Allah bukan dicipta kan dia pencipta faman wajada min dzalika syai'an barang siapa yang menemukan hal itu dalam dirinya falyaqul la'la dia berkata amantu billah aku beriman dengan Allah. Maka bagi orang yang menemukan hal ini dalam dirinya, hendaklah tidak dia ucapkan, tidak dia bicarakan, hendaklah seketika dia berlindung kepada Allah daripada syaitan dan mengatakan amantu billah. Dan bisikan-bisikan semacam ini tidak membahayakan sedikit pun bagi diri seorang mukmin. Ya. Karena dia tahu itu hanyalah merupakan lintasan seketika yang datang dari syaitan yang akan dapat dihilangkan dengan meninggalkannya berpaling daripadanya. Dengan mengucapkan aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Abu Nadr, qala haddatsana Abu Sa'id al-Mu'addib an Hisham bin Urwah bi hadzal isnad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti asy-syaitanu ahadakum fa yaqul man khalaqa as-samaa' man khalaqa al-ardh fayaqul Allah summa zaqara mislih wa zada wa rusulih. Al-Imam Muslim rahimahullah juga menyebutkan dengan jalur yang lebih jelas dari di atas ya dari Urwah ya dari Hisham bin Urwah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya'ti syaitanu ahadukum yaitu syaitanu ahadakum syaitan akan mendatangi salah seorang kalian ya jadi yang datang itu syaitan fayaqulu dia akan berkata man khalaqas sama siapa yang menciptakan langit Man khalaqal arda? Siapa yang menciptakan bumi? Fayaqulu Allah. Maka dia akan berkata Allah. Tsumma dzakara bimitslih. Kemudian disebutkan sampai pada tingkatan faman khalaqallah. Siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah semua ini Allah yang menciptakannya, maka siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Wa yaqulu Allah tsumma dzakara bimitslih wa zada wa rusulih. Ya. Naam, Syekh. قال حدثني الزهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال الزهير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَئِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Naam. Dengan jalur tambahan riwayat lainnya dari Urwah bin Zubair dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah SAW, يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ, syaitan datang kepada salah seorang kalian, فَيَقُولُ, dan dia akan berkata, مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, حَتَّى يَقُولَ لَهُ man khalaqa rabbak, siapa yang sampai datang pada masa ujungnya dia akan berkata siapa yang menciptakan Tuhanmu. Fa idza balagha dzalik, jika telah sampai kepada tingkatan itu, falyasta'idz billah, hendaklah dia berlindung kepada Allah daripada syaitan, wal yantahi, hendaklah dia sudahi, jangan lagi dipikir-pikirkan, berhenti sampai di situ, berlindung kepada Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan semisalnya. Ya, inilah upaya syaitan selalu menyesatkan Bani Adam dengan segala macam cara sehingga menimbulkan ya berbagai macam bisikan-bisikan semacam ini. Jika dia melintas sesaat kemudian pergi hilang, maka tak akan membahayakan dan tak perlu dia menyibukkan dirinya. Namun jika waswasa ini kuat dalam dirinya, tak pernah mau keluar, dia wajib belajar, dia wajib bertanya kepada orang alim agar menghilangkan syubhatnya. Itu kata Nawawi rahimahullah. Jadi manusia ada dua tipenya, ada yang lintasan sesaat kemudian hilang pergi karena dia sudah yakin dengan Allah, beriman kepada Allah, ini tak membahayakan baginya bisikan-bisikan semacam ini karena tidak menetap, tidak mendekam dalam hatinya, datang dan pergi waswasah sebagaimana kita bahas kemarin, tak sampai berdiam dalam dirinya. Tapi manakala bisikan ini menghantui dia, selalu berada padanya dalam badannya, tak hilang, wajib bagi dia pergi untuk belajar, bertanya kepada para alim ulama untuk menghilangkan bisikan-bisikan semacam ini. Naam. Qala haddatsani Abdul Malik bin Shu'aib bin Laits qala حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا مثل حديث ابن أخي ابن شهاب. نعم الإمام مسلم مثلا menyebutkan jalur-jalur yang menguatkan, yang ujungnya adalah dari Urwah bin Zubair dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, ya'til abda asyaitan, dengan lafaz akan datang syaitan kepada seorang hamba dan dia akan berkata man khalaqa kadza wa kadza, siapa yang menciptakan ini dan ini, sampai seterusnya seperti hadis sebelumnya, siapa yang menciptakan Allah. Bila sampai di situ, hendaklah dia berlindung kepada Allah dan berhenti. Naam. قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله. قال وهو آخذ ب biyadi rajulin faqala sadaqallahu wa rasuluh qad sa'alani ithnani wa hadha ats-tsalis aw qala sa'alani wahidun wa hadha ats-tsani wa haddatsanihi Zuhair ibn Harb wa Yaqub ad-Dawraqi qala haddatsana Isma'il wa huwa ibn Ulayyah an Ayyuba an Muhammadin qala Abu Hurairah la yazalu an-nasu misli hadisi Abdul Warith ghayra annahu lam yadhkur an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil isnad walakin qala qad qala fi akhir al-hadis sadaqallah wa rasuluh. Nah, Muslim juga menyebutkan jalur-jalur lainnya tetap dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, ya'ti al-'abd asy-syaitan. Ya. Akan datang syaitan kepada hamba berkata, siapa yang menciptakan ini dan ini? Seperti hadis sebelumnya di atas. Kemudian riwayat yang lainnya, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, ya, Nabi berkata, la yazalun nas, orang akan terus bertanya, is'alunakum, kepada kalian, anil ilmi, tentang ilmu, hatta yaqulu, sampai datang nanti mereka berkata, hadzallah khalaqana, inilah Allah yang telah menciptakan kita. Faman khalaqallah, siapakah yang menciptakan Allah? Jadi di sini bukan bisikan syaitan, tapi manusia. Ya, karena syaitan itu dibagi dua. Ada syaitan dalam bentuk bangsa jin, syaitinul insi. Kadang-kadang syaitan dalam bentuk manusia yang datang berusaha untuk membuat keraguan-keraguan bagi seorang. Ini syaitan juga. Ya, bila datang orang semacam ini memberikan kepada kalian pertanyaan, ya, maka jawablah sebagaimana hadis-hadis di atas. Jadi kata Abu Hurairah, la yazalun, dari Nabi SAW, la yazalun nas yas'alunakum 'anil ilmi, orang akan terus bertanya kepada kalian tentang ilmu. Ya, hatta yaqulu, sampai mereka bertanya, hadza Allah, inilah Allah, khalaqana, yang menciptakan kita. Faman khalaq Allah, siapa yang menciptakan Allah? Qala wa huwa akhidhun bi yadi rajulin. Dan ketika itu Abu Hurairah memegang tangan seseorang. Faqala, berkata Abu Hurairah, sadaqallah wa rasuluhu, benar Allah dan Rasulnya. Qad sa'alani ithnani wa hadha tsalits, sebelum orang ini datang bertanya, sudah datang dua orang sebelumnya bertanya kepada saya, dan ini orang yang ketiga. Aw qala sa'alani wahidun wa hadha tsani, atau perawi mengatakan, telah bertanya kepadaku seseorang sebelum ini, dan ini yang kedua. Kemudian, ya, berkata Imam Muslim, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, dan Yaqub ad-Dawraqi, dia kedua-duanya berkata, Ismail menceritakan kepada kami, ya, dengan jalannya dari Abu Hurairah, la yazalun nas, dan orang akan terus-menerus bertanya, seperti hadis Abdul Waris. Tapi tak disebutkan dalam riwayat ini kata-kata Nabi SAW, tapi dengan tambahan di ujung hadis, sadaqallahu rasulullah, Allah benar Rasulnya, menunjukkan dia datang dari Nabi SAW. Naam. قال وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا إكرمة وهو بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من العرب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حصى بكفيه فرماهم ثم قال قوموا صدق الخليل. Kemudian Muslim juga meriwayatkan dan jalurnya dari Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, qala li Rasulullah, pernah berkata kepadaku Rasulullah, la yazaluna yas'alunaka ya Abu Hurairah, orang akan terus bertanya kepada Muhammad, wahai Abu Hurairah, hatta yaqulu, hingga nanti mereka akan berkata, hadza Allah, inilah Allah, faman khalaq Allah, siapa yang menciptakan Allah? Qala, kata Abu Hurairah, fa baina ana fil masjid, manakala aku sedang berada di masjid, Idza'ani nasun min al-a'rab, datanglah sebagian orang-orang dari pedalaman, orang-orang A'rab, dari Arab yang jauh dari perkotaan, pedalaman Badui. Faqalu, maka mereka berkata, ya Abu Hurairah, hadzallah, wahai Abu Hurairah, ini Allah. Faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Qala fa akhadha Hasan bi kaffihi, kata perawi hadis dari hadis ini Abu Salamah, fa akhadha Hasan bi kaffihi, maka Abu Hurairah mengambil debu dengan telapak tangannya, faramahum, dan melempar mereka dengan debu. Tsumma qala, kemudian berkata Abu Hurairah, qumu, pergilah kalian, bangun, qumu, berdiri, pergilah, berdirilah kalian, sadaqa khalili, sungguh benar kekasihku Rasulullah. Di mana benarnya apa yang dikatakan Nabi, orang akan terus bertanya kepadamu tentang perkara ini. Naam. Qala haddatsani Muhammad bin Hatim, qala haddatsana Katsir bin Hisham, qala haddatsana Ja'far bin Burqan, qala haddatsana Yazid bin Al-Sam, qala sami'tu Abu Hurairah yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yas'alannakumun nas an kulli syai' hatta yaqulu Allahu khalaqa kulla syai' faman khalaqahu. Naam. Juga dengan berbagai macam jalur lainnya, ya, dari Yabid bin Al-Asam, dia berkata, aku pernah mendengar beliau berkata, berkata Rasulullah, layas'alannakumun nasu an kulli syai'in, akan datang kepada kalian manusia bertanya tentang segala sesuatu, hatta yaqulu Allahu khalaqa kulla syai', sampai mereka akan bertanya, Allah yang menciptakan segala sesuatu, faman khalaqahu, maka siapa yang menciptakan Allah. Ya, saya pernah melihat ceramah Dr. Zakir Naib hafizahullah. Ya, pertanyaan ini ditanya oleh seorang yang non-muslim, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, semuanya berasal daripada Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Berarti perkataan ini, pertanyaan ini akan terus menerus datang kepada manusia. Naam. Qala haddatsana Abdullah bin Amir bin Zurarah Al-Hadrami, qala haddatsana Muhammad bin Fudail an Mukhtar bin Fulful an Anasin, an Anasin bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla, inna ummataka la yazaluna yaqulun ma kaza ma kaza hatta yaqulu hadha Allah khalaqal khalqa faman khalaqallah. Inilah jalur pengkuat dari sahabat lainnya, dari Anas bin Malik, yang disebut dalam ilmu hadis namanya syahid. Ya, Imam Muslim mengatakan Abdullah bin Amir bin Zurarah Al-Hadrami memberitakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Fudan beritakan kepada kami dari Mukhtar bin Qulful bin Fulful, dari Anas bin Malik. Jadi ada sahabat Nabi Abu Hurairah, kemudian di sini ada juga sahabat Nabi Anas bin Malik. Dari Rasulullah SAW, qala Rasulullah bersabda, qala Allah Azza Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ummataka, ini dalam bentuk hadis kursi. Allah berfirman kepada nabinya, Nabi menyampaikan kepada umatnya, inna ummataka la yazaluna yaqulun, wa ya Muhammad, umatmu akan terus bertanya kepadamu, ya, akan terus bertanya, ma kadha, ini apa, ini apa, hatta yaqulu hadha Allah, sampai mereka berkata, inilah Allah, hadha Allahu khalaqal khalqa, yang telah menciptakan seluruh makhluk, faman khalaqallah, siapa yang telah menciptakan Allah. Naam. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير تحويل قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي أن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث غير أن إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمتك. نعم. Ini jalur pengkuat lainnya, tapi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Tak ada padanya ucapan qala qala Allahu inna ummatak. Ya, tidak ada kata-kata inna ummatak, berarti hanya sampai dari ucapan Nabi, la yazaluna yaqulun, orang akan terus berkata makadha wa kadha. Ya, dalam riwayat ini bukan Allah Subhanahu wa taala yang berkata-kata kepada Nabi inna ummatak, tanpa ada ucapan ini, tapi Nabi mengatakan ya la yazaluna yaqulun, orang akan terus bertanya ya kadha wa kadha, ma kadha ma kadha, mengapa seperti ini, mengapa seperti ini, sampai mereka mengatakan inilah makhluk ciptaan Allah, siapakah yang menciptakan Allah. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Jika cukupkan sampai di sini, insyaallah ta'ala akan lanjutkan insyaallah di kesempatan yang lain, bab yang lain pula, bab tentang ancaman terhadap orang yang mengambil harta orang muslim lainnya dengan tidak hak. Bolehkah salat qabliyah subuh dikerjakan setelahnya karena kita tidak mendapatkan waktu sebelum subuh? Boleh. Ya, barang siapa yang tak mampu mengerjakan salat qabliyah subuh, sunat fajar, ya karena tak sempat, mungkin jauh dari masjid, sampai di masjid sudah tegakkan iqamat, tak mengapa mengerjakan salat ya qabliyah iqadah menjadi setelah subuh. Kata Nabi, la salata ba'da al-fajri illa raka'atil al-fajri. Atau kama qala, tidaklah ada salat sunnah setelah salat subuh atau salat fajar kecuali dua rakaat fajar. Yang terluput boleh dikerjakan dan sebaiknya dikerjakan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah.